Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memudahkan bagi kita semuanya untuk melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala al-mubarakah, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, guna menunaikan kewajiban kita selaku seorang muslim mengerjakan kewajiban sholat maghrib, yang kemudian kita lanjutkan dengan duduk bermajelis, menimba ilmu dan belajar apa yang menjadi warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya kita harapkan dari apa yang kita jadikan sebagai amalan rutinitas ini selalu dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amalan soleh, dan selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita harapkan agar menjadi pemberat timbangan amalan baik kita nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan seputar tata cara membersihkan najis. Telah kita sebutkan beberapa apa yang menjadi penjelasan oleh beliau pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah tata cara membersihkan najis yang apabila mengenai tanah, lantai atau bumi. Maka disebutkan oleh beliau di sini cara membersihkannya cukup dengan satu kali siraman, yang dengan siraman tersebut menghilangkan zat najis tersebut. Seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabat untuk menyiram di atas bekas kencing seorang badui yang buang air kecil di sudut masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu digosok dan tidak perlu kemudian dicangkul dan dibuang tanah atau pasirnya, maka cukup dituangkan air di atas najis tersebut dengan harapan air tersebut meresap ke bumi membawa benda najis tersebut. Nah, ini apabila buminya atau lantainya buat dari tanah atau pasir yang meresap air. Namun apabila lantai tersebut terbuat dari semen atau mungkin sudah dilapisi oleh keramik, maka tentunya ya dengan siraman, namun dibantu dengan mengepel dengan kain yang kering sampai najis tersebut hilang. Sehingga di dalam membersihkan najis yang mengenai tanah, lantai atau yang semisalnya, ini tidak memiliki batasan siraman tertentu. Kalau seandainya dengan satu siraman sudah menghilangkan benda najis tersebut, maka ini sudah dianggap cukup. sehingga tidak harus dua kali atau harus tiga kali. Yang jelas dengan siraman tersebut bisa menghilangkan benda najis, maka dianggap cukup. Namun kalau seandainya satu siraman belum dianggap cukup, maka harus ditambah lagi dengan dua kali siraman dan seterusnya. Nah, kemudian yang boleh dijelaskan lagi di sini adalah terkait dengan jilatan anjing. Terkait dengan jilatan anjing yang menjilat di bejana atau benda-benda yang lainnya, di pakaian, di korden, di kelambu atau yang semisalnya. Maka beliau menyebutkan cara membersihkan najis tersebut menurut beliau adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali, yang salah satunya dengan menggunakan tanah yang dicampur dengan air. Nah, dan ini berlaku pada jilatan anjing di bejana atau mungkin jilatan anjing di tempat-tempat yang lainnya. Dan tentunya dalam hal ini masyarakat muslimin rahimahullah wa rahimahullah sudah kita jelaskan terkait dengan air liur anjing. Ini telah terjadi khilaf perselisihan para ulama yang kuat terkait dengan jilatan atau air liur anjing tersebut atau secara umum tubuh anjing apakah najis atau bukan. Terjadi khilaf di antara para ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya seluruh anjing tubuhnya yang kering maupun yang basah maka hukumnya adalah najis. Pendapat yang kedua yaitu pendapat yang dipegang oleh pengarang kitab Al-Fiqh Al-Miyasal yaitu bahwasannya yang najis dari bahagian anjing adalah bahagian-bahagian yang basah seperti air liurnya atau darahnya atau yang lainnya dari benda-benda yang basah dari tubuh hewan anjing tersebut. Adapun pendapat yang ketiga dan ini wallahu alam yang kita kuatkan kemarin, menurut saya pribadi lebih condong kepada pendapat tersebut, bahwasannya anjing secara menyeluruh hukumnya adalah suci. Apakah yang kering maupun yang basah, air liurnya atau yang semisalnya, maka hukumnya adalah suci. Lalu bagaimana menyikapi hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan idza walaqal kalbu fi inaya hadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab. Apabila ada seekor anjing yang menjilat bejana salah seorang dari kalian, maka cucilah sebanyak 7 kali, yang salah satunya dengan menggunakan tanah yang dicampur dengan air. Maka dijawab, hadis ini sebenarnya bukan menunjukkan jilatan anjing tersebut najis, namun itu merupakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam artian kita mencuci bejana kita yang dijilat oleh anjing dengan jumlah tertentu yang disebutkan oleh Rasulullah. Ini adalah bentuk ta'abudiyah kita, bentuk perwujudan perintah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ketika ada seekor anjing menjilat bejana namun tidak menunjukkan najisnya. Disebabkan di sana ada dalil yang memalingkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mencuci bekas air liur yang mengenai suatu benda seperti pada hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kaifiyah atau tata cara di dalam berburu dengan menggunakan anjing yang pintar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan caranya yaitu dengan cara melepas anjing tersebut dengan membaca bismillah. Kemudian apabila anjing tersebut menangkap hewan buruan, maka hewan buruan tersebut ketika dibawa oleh anjing walaupun sudah mati, maka hukumnya halal dan boleh dimakan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mencuci bekas gigitan anjing tersebut. Karena ketika seekor anjing menggigit sedikit ataupun banyak pasti ada air liur yang melekat di bekas gigitan anjing pada hewan buruan tersebut. Akan tetapi tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci bekas gigitan anjing tersebut. Maka ini menandakan bahwasannya bekas gigitan anjing yang di situ melekat padanya liur anjing maka tidaklah najis. Sehingga Hadis yang menyebutkan untuk mencuci sebanyak 7 kali apabila ada anjing yang menjilat bejana, maka ini merupakan bentuk ta'abudiyah. Yakni Rasulullah memerintahkan demikian namun tidak menunjukkan najisnya. Tidak menunjukkan najisnya. Dan dalam hal ini, semisal dengan ini, walaupun dalam permasalahan yang berbeda, sama seperti penjelasan para ulama yang menyebutkan di antara kewajiban yang mewajibkan untuk mandi besar adalah al-maut, adalah kematian. Sehingga ketika seseorang meninggal dunia, maka wajib untuk dimandikan. Yang kita ketahui, mandi besar ini menjadikan seseorang itu bersih atau suci dari hadas besar. Di antara yang mewajibkan untuk mandi adalah al-maut. Padahal kalau jenazah tersebut sudah dimandikan, tetap dia dalam kondisinya apa statusnya? Mayit, mati. Sehingga mandi yang kita lakukan di dalam memandikan jenazah ini tidak menjadikan jenazah tersebut suci seperti halnya orang yang mandi besar setelah junub. Namun kenapa? Karena itu merupakan ta'abudiyah, yakni perintah Rasulullah ketika ada seorang muslim meninggal dunia, maka wajib untuk dimandikan. Bukan berarti ketika dia dimandikan itu dia suci. Kenapa? Karena yang mewajibkan dia untuk dimandikan adalah al-maut. Beda halnya kalau seandainya jenazah tersebut setelah dimandikan hidup lagi. Kalau seandainya demikian, mungkin. Namun ketika dia dimandikan, tetap dia mayit, tetap dia mati. Tetap penyebab dimandikannya, diwajibkan untuk dimandikan, melekat pada tubuhnya. Melekat pada keadaannya. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan untuk memandikan jenazah, bukan berarti memandikan tersebut menjadikan jenazah tersebut suci. Namun itu hanya ta'abudiyah, yakni perintah Nabi Muhammad SAW, kita beribadah kepada Allah dengan memandikan jenazah. Tidak menunjukkan ketika jenazah tersebut dimandikan, dia menjadi suci. Maka demikian pula, semisal dengan itu adalah jilatan anjing. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencuci bejana yang dijilat oleh anjing sebanyak 7 kali, maka tidak menunjukkan itu adalah najisnya. Disebabkan ada dalil yang lain yang memalingkan dari perkara tersebut. Di antara para ulama juga berdalil, yaitu kisah seorang yakni pelacur. Ketika dia berjalan, dia melihat seekor anjing yang kehausan, yang yakni berputar-putar mengelilingi sebuah sumur. Sehingga dilihat oleh pelacur tersebut, dia memahami bahwasannya anjing ini kehausan. Akhirnya pelacur tersebut pun turun ke sumur tersebut dan mengambilkan untuk anjing tersebut air dengan menggunakan sepatunya. Dia mengambil air, kemudian diberikan kepada anjing tersebut. Dijilat oleh anjing tersebut, sampai anjing tersebut merasa kenyang dengan air minumnya. Maka di dalam kisah tersebut disebutkan oleh para ulama, tidak disebutkan untuk harus dicuci, atau mungkin bahkan bahwasannya kalau seandainya itu najis, mungkin arti ada penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Disebabkan di sana-sana ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, suatu bayan, suatu penjelasan yang dibutuhkan itu tidak boleh untuk ditinggalkan. Ketika dalam keadaan tersebut harus dijelaskan, maka harus dijelaskan. Harus dijelaskan, tidak boleh ditunda penjelasannya. Sama seperti ketika wanita tadi, ketika diceritakan oleh Nabi SAW bahwasannya dia memberikan minum seekor anjing dengan menggunakan sepatunya, kalau seandainya di situ ada penjelasan bahwasannya jilatan anjing tersebut najis dan harus dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah, pasti harus disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan ilmu dan penjelasan kepada para sahabat. Akan tetapi tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW keharusan untuk mencuci sepatu yang digunakan oleh pelacur tersebut ketika dia mengambilkan air minum untuk anjing. Maka ini pun dijadikan hujjah oleh sebagian para ulama bahwasannya air liur anjing tidaklah najis. Sekali lagi, adapun perintah untuk mencuci bejana yang dijilat oleh anjing ini hanyalah ta'abudiyah. Hanyalah ta'abudiyah. Yakni kita berkewajiban untuk mencuci bejana tersebut, apakah itu piring, sendok, mangkok, baskom, atau yang semisalnya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak menunjukkan najisnya jilatan anjing tersebut. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sehingga atas dasar ini, ketika ada seekor anjing yang mungkin menjilat korden, kelambu, dan yang lainnya dari perabotan rumah atau bangunan rumah, maka tidak perlu dicuci. Tidak perlu dicuci karena tidak najisnya. Kalau seandainya seseorang merasa jijik dengan jilatan anjing tersebut, maka ini pembahasan yang berbeda. Tidak mengapa dia mencucinya, namun bukan berarti jilatan anjing tersebut adalah najis. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini pendapat yang saya sendiri lebih condong. Walaupun di sana ada para ulama yang lainnya berpendapat mengatakan najis, dan masing-masing mereka memiliki hujjah yang cukup kuat. Disebabkan karenanya, kayak saya sebutkan tadi, bahwasanya perselisihan para ulama terkait dengan permasalahan anjing najis atau tidaknya, ini merupakan permasalahan yang sangat kuat, yang kuat. Perselisihan yang sangat kuat yang terjadi di kalangan para ulama. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian beliau melanjutkan, amma najasatul khinziri fa sahih annaha kasairin najasat yakfi ghusluha marratan wahidah tadhhabu bi'ainin najasah wa la yushtaratu ghusluha sab'u marratin. Sab'ah marratin. Adapun najis dari hewan babi, fasahih, maka yang sahih, yang benar adalah bahwasannya babi itu seperti najis-najis yang lainnya. Seperti najis-najis yang lainnya, ini seperti air seni. Nah, yakfi ghusluha marratan wahidah, cukup di dalam membersihkan atau mencuci ini babi tersebut dengan satu kali bilasan atau satu kali siraman yang menghilangkan yakni zat benda najis tersebut, dan tidak disyaratkan pada najis babi itu harus dicuci sebanyak 7 kali. Nah, tidak disyaratkan. Saya sendiri wallahu a'lam bishawab, sampai ini saya mencari-cari terkait dengan rincian permasalahan babi ini, wallahu a'lam, saya sendiri belum mendapatkan yang dimaksud dengan babi ini najisnya, apakah juga air liurnya ataukah tubuhnya secara menyeluruh. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat zahir dari penjelasan beliau di sini, beliau tidak menyebutkan rincian sesuatu yang basah dari babi atau sesuatu yang kering, namun beliau menyebutkan secara global atau secara umum babi, sehingga dipahami dari penjelasan beliau di sini bahwasannya seluruh tubuh babi adalah najis. Namun tingkatan najis dari tubuh babi itu sama seperti najis-najis yang lainnya, seperti air seni atau kotoran manusia, cukup dicuci dengan satu bilasan apabila satu bilasan tersebut mampu menghilangkan benda najis tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian beliau melanjutkan, wa in kanatin najasatu minal bauri wal ghaiti wad dam wa nahwiha fa innaha tughsalu bil ma' ma'al farqi wal 'asri hatta tadhhabu wa tazula. Adapun apabila najisnya yakni dari air seni atau tinja, kotoran manusia atau darah. Nah, kalau darah ini sudah pernah kita sebutkan, menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran, darah tidaklah najis dengan beberapa alasan atau dalil yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan dahulu, bahwasanya darah adalah tidak najis. Nah, sehingga pembahasan di sini mungkin dicukupkan dengan air seni dan kotoran manusia atau tinja. Nah, kata beliau, apabila najis tersebut dari air seni manusia ataupun tinja, fa innaha tughsal bil ma, maka cara membersihkannya adalah dengan mencucinya dengan air, menyiramnya dengan air ma'al farq, dengan disertai dengan kerik atau dikucek. Apakah dikucek dengan apa namanya tangan atau mungkin dikucek melalui mesin cuci. Nah, ini kalau mungkin apa namanya air seni ya, biasanya disiram dulu seperti mungkin celana anak kita yang kena ompol seandainya. Nah, biasanya itu dibilas dulu, nggak langsung dimasukkan, campur dicuci dengan pakaian-pakaian yang lainnya, jadi tertular nanti penyakitnya. Nah, biasanya dibilas dulu sampai kita yakin jadi air kencing tersebut sudah mengurang, tidak mengeluarkan bau, baru kemudian dimasukkan ke mesin cuci dan digiling di dalam mesin cuci tersebut. Nah, demikian pula kotoran manusia juga demikian. Ketika mungkin ada anak kita sakit perut, kemudian mengeluarkan ampas, apa bahasa kasarnya, Pak? Mencret, iya kan? Mencret di celana. Kalau bahasa Jawanya, Pak, cirit-cirit, iya. Kecirit ya. Nah, bahasa Jawanya. Biasanya terasa buang angin, mau kentut, pas kentut ada yang ikut. Nama kecirit. Nah, itu pun cara membersihkannya juga disiram dulu dengan cara dikucek. Apakah dengan dikucek tangan atau dikucek dengan mesin cuci? Ya tentunya dalam hal ini yang jelas dengan bilasan yang bisa menghilangkan benda najis tersebut. Nah, wala yabqa laha athar, dan tidak menyisakan bekas lagi. Nah, dan tidak menyisakan bekas ini juga harus dijelaskan. Terkadang ada sebagian najis. Nah, nanti kita akan jelaskan pula terkait dengan darah haid yang paling sering. Kalau mungkin air seni, air kencing ini kurang atau jarang. Namun terkadang tidak menutup kemungkinan adanya najis yang menempel, yang kemudian membekas dan sulit untuk dibersihkan. Sulit untuk dibersihkan. Lalu bagaimana dengan najis yang seperti ini atau bekas najis yang sulit untuk dihilangkan, padahal sudah dikasih rinsu, kasih sabun, disikat, dikucek, masih ada bekasnya. Baju putih mungkin ada di situ, bulatan kuning seandainya. Seandainya kita contohkan, seandainya nanti darah haid, seandainya masih ada bulatan kuning, padahal sudah disikat, sudah dikucek, sudah dikerik, sudah diapakan, sampai diinjak-injak seandainya, tapi masih membekas. Nah, kalau seperti ini, para ulama menjelaskan, wala yadur ma yabqa, tidak memudaratkan, ya ini dalam artian tidak apa-apa kalau ada yang tersisa setelah kita berusaha untuk membersihkan. Sehingga ungkapan beliau di sini wala yabqa laha athar ini perlu untuk dijelaskan. Beliau mengatakan sampai tidak ada bekas yang tersisa. Kalau seandainya memang itu dari jenis yang mudah, namun terkadang ada benda-benda najis yang sulit untuk dibersihkan sampai sebersih-bersihnya. Nah, sehingga kalau demikian, kita sudah berusaha membersihkan, ternyata masih ada yang membekas, maka para ulama menyebutkan tidak mengapa. Tidak mengapa yang demikian tersebut. وَيَكْسِ يَكْفِي فِي قُسْلِهَا مَرْغَةً وَاحِدًا, dan cukup untuk membersihkan najis air seni atau tinja tadi dengan satu kali bilasan. Kalau seandainya satu bilasan tersebut sudah menghilangkan benda najis. Sehingga sebagaimana yang kita sebutkan tadi, pertama dahulu ya, bahwasannya di dalam membersihkan najis ini sebenarnya tidak ada jumlah-jumlah tertentu terkecuali yang memang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Seperti pada air liur anjing, ada jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rasulullah. Adapun ketika tidak ada ketetapan jumlah siraman atau bilasan yang tidak dijelaskan oleh Nabi, maka tidak ada batasan. Dalam artian apabila satu siraman sudah menghilangkan, ya cukup. Namun kalau dengan satu siraman belum hilang, maka ditambah lagi dengan siraman. Kalau belum hilang, ditambah lagi sampai benda najis tersebut hilang. Benda najis tersebut hilang. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Kemudian beliau melanjutkan, wa yakfi fi tathhiri bawlil ghulam alladhi lam ya'kul at'ama an-nadhhu wa huwa rashuhu bil ma'. Dan cukup untuk membersihkan najis air seni anak yang masih kecil yang belum pernah memakan makanan terkecuali ASI. Anak kecil laki-laki yang belum pernah memakan makanan apapun kecuali ASI, air susu ibu, maka untuk membersihkan air seninya cukup dengan dipercikkan di tempat di situ ada najis. Ya, kita basahi telapak tangan kemudian dipercikkan. Ya, walaupun kalau secara ya ini logika kita tidak menghilangkan benda tersebut, namun seperti itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seandainya harus dicuci, ini cukup memberatkan ya. Cukup memberatkan, sehingga apabila anak laki-laki yang belum pernah makan makanan apapun terkecuali ASI, maka air kencingnya cukup dipercikkan. Namun apabila anak laki-laki yang baru dilahirkan yang sama sekali belum pernah memasukkan ke dalam perutnya makanan ataupun ASI, wallahu a'lam bishawab, air seninya hukumnya adalah suci. Air seninya hukumnya adalah suci ketika bayi tersebut belum minum susu dan belum pernah makan. Namun kalau dia hanya minum susu, maksud susu di sini adalah ASI ya. Maksud susu di sini adalah ASI, air susu ibu, dan dia belum pernah makan makanan yang lain, maka air seninya untuk membersihkannya dengan cara memercikkan dengan kita membasahi telapak tangan kemudian dipercikkan dengan beberapa kali percikan. Dan perlu menjadi catatan, yang dimaksud dengan makanan di sini adalah selain ASI, selain air susu ibu, sehingga susu SGM ya, susu SGM itu apa? Susu sapi ya. Itu termasuk makanan karena selain ASI, meskipun kita namakan itu adalah susu SGM atau mungkin jenis merek susu-susu yang lainnya selain dari air susu ibu, maka masuk dalam kategori at-ta'am, makanan yang apabila bayi laki-laki yang sudah minum SGM kita contohkan, maka kencingnya seperti kencing dewasa, harus dicuci disebabkan karena dia telah makan makanan di samping dia juga minum air susu ibu. Sehingga najis anak kecil yang cukup dipercikkan itu apabila anak kecil tersebut hanya meminum air susu ibu. Namun apabila sudah mengkonsumsi selain dari air susu ibu, maka anak laki-laki tersebut hukumnya najis seperti air kencingnya orang dewasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsadu min baulil jariyah wa yundahu min baulil hulam. Dicuci suatu najis yang disebabkan karena air kencing jariyah, anak kecil perempuan. Wa yundah, dan cukup dipercikkan dari najis air kencing al-hulam, anak yang masih kecil yang belum pernah memakan makanan selain air susu ibunya. Nah, sehingga di sini di dalam hadis ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perbedaan hukum air seni anak laki-laki yang belum pernah makan makanan selain ASI dengan air seni anak kecil yang perempuan meskipun dia belum pernah makan makanan selain ASI. Kita contohkan tadi, A ini laki-laki, B ini perempuan. Si A ini hanya minum ASI, belum pernah minum SGM, belum pernah minum apalagi Denko ya. Si B ini anak perempuan juga sama, hanya minum ASI. Namun ketika nanti dia buang air kecil, hukum air seninya berbeda. Air seni anak laki-laki yang hanya minum ASI cukup di dalam membersihkan dipercikkan. Namun air seni anak kecil perempuan yang walaupun sama-sama hanya minum ASI, namun air seninya harus dicuci seperti air seninya orang dewasa. Sehingga yang dipercikan tadi, membersihkan pinggan dipercikan, itu hanya khusus untuk anak kecil laki-laki yang hanya minum ASI dan belum pernah makan atau minum selainnya. Baik. Wali hadithi Ummi Qais binti Jah binti Mihsan al-Mutaqaddam. Demikian pula berdasarkan hadith Ummu Qais bintu Mihsan, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan anak kecil yang hanya minum ASI, dipangku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata anak kecil tersebut, anak laki-laki tersebut buang air kecil di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminta untuk diambilkan air, kemudian dipercikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tempat air seni anak kecil tersebut. Dalam artian, dari sini pun nanti diambil hukum, kalau seandainya pakaian kita, jubah kita seandainya terkena air seni anak kecil yang hanya minum ASI, kemudian kita percikan dengan air, maka boleh digunakan untuk mengerjakan sholat, karena hukumnya sudah suci. Hukumnya sudah suci. Ini apabila secara hukum. Apabila secara hukum. Namun kalau secara perasaan masing-masing, ya ini permasalahannya berbeda. Kalau dia merasa risih seandainya, ya dia ganti. Ya dia ganti. Namun kalau secara hukum, maka hukumnya boleh dan hukumnya sah. Ketika pakaian tersebut terkena air seni anak yang masih kecil, kemudian hanya cukup dipercikan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kita lanjutkan. Amma jildul maitah makulatul lahmi fa innahu yathhur atau yutahharu biddibab. Adapun kulit bangkai yang dimakan dagingnya, kulit bangkai dari hewan yang dimakan dagingnya, kalau bangkainya hukumnya najis, dagingnya juga haram untuk dimakan. Sudah kita jelaskan. Namun kalau ada hewan yang dimakan dagingnya, maka kulitnya itu sebenarnya najis, namun bisa dirubah menjadi suci. Dengan cara apa? Dengan cara dijibal, yaitu disamak, dikeringkan. Seandainya mungkin ada sapi, contohkan sapi. Sapi ini mati, dia bangkai, mau dikubur begitu saja, mungkin ada yang bisa dimanfaatkan. Maka dia tidak mengapa mengambil kulitnya, diambil kulitnya, kemudian diambil kulitnya dan dijadikan sebagai benda yang suci dengan cara disamak, yaitu dikeringkan. Akan tetapi jangan salah paham, pembicaraan kita adalah pembicaraan terkait masalah suci, bukan halal atau haram, ya. Bukan halal atau haram. Kalau terkait dengan hukum dimakannya halal ataupun haram, kulitnya bangkai tetap haram, karena hukumnya bangkai. Namun pembicaraan kita adalah terkait masalah suci atau tidaknya. Maka kulit hewan bangkai yang dimakan dagingnya, maka menjadi suci apabila disamak atau dikeringkan. Jadi paham ya kawan? Jadi jangan salah paham, suci lalu kemudian nanti dimasak, lah jadi haram, tetap haram untuk dimakan. Namun hukumnya adalah suci. Kita tidak paham mengapa menyentuhnya atau memanfaatkan dia sebagai bejana atau mungkin sebagai jaket atau yang semisalnya. Tidak mengapa, namun jangan dimakan, karena hukumnya tetap haram, tidak boleh dimakan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Irwaul Ghalil, juga sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Kulit apapun dubigha yang telah disamak, faqad tahur, maka telah menjadi suci. Kulit apapun yang telah disamak, yang telah dikeringkan, dijemur sampai kering, maka kulit tersebut telah menjadi suci. Kulit apapun, sapi, unta, kambing, apalagi iman, kerbau, kuda yang dimakan dagingnya, maka ketika dia bangkai yang sebelumnya najis, maka bisa dirubah kulit tersebut menjadi suci ketika disamak atau dikeringkan. Oleh karena ini sesuatu yang ma'ruf pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bejana-bejana mereka itu dari kulit. Baskom-baskom mereka itu berasal dari kulit. Tempat makan atau gelas mereka juga dari kulit. Bahkan ada yang pakaiannya itu mereka dari kulit. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka menggunakan kulit-kulit dari hewan bangkai yang kemudian disamak dan mereka manfaatkan untuk tempat bejana atau yang semisalnya. Nah, namun yang menjadi perselisihan adalah apa hukum menyamak kulit hewan yang tidak dimakan dagingnya. Nah, kalau hewan yang dimakan dagingnya yang telah menjadi bangkai jelas, para ulama sepakat hukumnya adalah suci ketika disamak. Yang menjadi problem atau masalah adalah hewan yang tidak dimakan dagingnya, seperti harimau, ya, kemudian disamak dijadikan sebagai jaket, tas, kulit ular, yang kemudian disamak juga dijadikan sebagai apa? Pendeng. Apa itu pendeng? Sabuk. Sebagai sabuk. Apa hukumnya? Nah, ini terjadi khilaf. Kita tidak menyebutkan secara rinci dan saya akan meringkaskan dengan menyebutkan pendapat yang saya lebih condong kepadanya adalah bahwasannya kulit hewan secara mutlak apapun itu dari jenis apapun tersebut, hewan tersebut yang dimakan atau tidak dimakan dagingnya, yang sudah menjadi bangkai ataupun masih hidup ketika disamak, maka hukumnya adalah suci. Meskipun itu kulit harimau, meskipun itu kulit ular, meskipun itu kulit apa namanya singa, atau mungkin kulit hewan yang lainnya yang tidak dimakan dagingnya, ketika disamak, wallahu a'lamu bishawab, saya lebih contoh kepada pendapat yang mengatakan hukumnya adalah suci. Berdalil dengan mana? Berdalil dengan keumuman hadis yang barusan kita baca. Ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Kulit apapun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan hanya kulit yang dimakan dagingnya, tidak disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Beliau menyebutkan dengan bentuk nadirah. Bentuk umum. Tidak dikhususkan dengan satu hewan atau jenis hewan tertentu. Rasulullah mengatakan ayyuma ihabin, kulit apapun dubiga yang telah disamak, faqad tahur, maka telah menjadi suci. Dalam lafaz yang lainnya yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dubigal ihabu faqad tahur, apabila kulit telah disamak maka berubah menjadi suci. Berubah menjadi suci. Maka ini juga menguatkan pendapat yang tadi kita sebutkan atau dalil dengan lafaz yang sedikit berbeda tadi, ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Sehingga apabila ada di situ yakni apa namanya ular, kemudian kulitnya dijemur dan dikeringkan, maka wallahu a'lam bishawab, hukumnya adalah suci. Tidak mengapa dimanfaatkan jadi pendeng atau yang semisalnya. Ada kulit harimau seandainya disamak kemudian dirubah menjadi jaket atau tas, tidak mengapa. Hal tersebut insyaallah taala menurut pendapat yang saya lebih condong kepadanya adalah suci. Namun terkait dengan harimau atau terkait dengan singa, tentunya ini akan berurusan dengan negara, terlebih lagi di negara kita di Indonesia yang masih melindungi hewan harimau, singa atau hewan-hewan yang dilindungi yang lainnya. Sehingga apabila seseorang kemudian berburu secara ilegal seandainya, tidak ada perizinan, berburu harimau, kemudian untuk dijual kulitnya dan disamak, diolah menjadi jaket atau yang semisalnya, hukumnya suci, namun dia telah berdosa disebabkan karena melanggar peraturan negara, melanggar peraturan pemerintah. Dari sisi hukum bendanya suci, namun dia telah berdosa disebabkan karena melanggar peraturan pemerintah setempat yang telah ditetapkan di dalam negara tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Dan ini juga terjadi khilaf yang memang sangat terkait dengan kulit yang disamak. Ini juga terjadi khilaf di antara para ulama yang sangat kuat. Namun wallahu a'lam bishawab, sebagaimana kita sebutkan, saya sendiri lebih condong kepadanya bahwasannya secara mutlak kulit apapun dari hewan apapun dan jenis hewan apapun apabila telah dikeringkan dan disamak, maka hukumnya adalah suci. Hukumnya adalah suci. Kemudian kita lanjutkan. Bentar lagi mau selesai ini. Wadamul haidhi taghsiluhu al-mar'atu min thawbiha bil ma'i thumma tanḍa'uhu thumma tusalli fi. Adapun darah haid, yakni najis darah haid, maka seorang wanita mencuci pakaiannya dengan menggunakan air dan mengeriknya, kemudian mengerjakan sholat dengan menggunakan pakaian tersebut. Nah, ini juga terjadi khilaf. Kalau dahulu pernah kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang wanita, yakni Asma bintu Bakrin Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, bertanya tentang darah haid yang mengenai pakaian mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan engkau mengerik dengan batu atau kayu ranting, kemudian engkau mengeriknya dengan kukumu, kemudian engkau membasuhnya dengan menggunakan air. Nah, ini terjadi khilaf apakah di dalam membersihkan darah haid harus dikerik dengan kayu atau juga harus setelah itu dikerik dengan batu, atau boleh hanya disiram dan dikucek begitu saja. Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab, yang lebih mendekati kebenaran di dalam membersihkan najis darah haid tidak ada atau tidak disyaratkan harus dikerik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dikerik atau memerintahkan untuk yakni dikerik dengan kayu, ranting, batu atau dengan kuku karena melihat si fulanah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hanya memiliki satu pakaian, atau melihat bahwasanya darah tersebut telah mengering di pakaiannya. Sehingga apabila untuk membersihkan maka tidak cukup untuk dikucek begitu saja atau disiram. Maka membutuhkan harus dikerik dengan kayu dan dikerik dengan kuku. Oleh karenanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada wanita tersebut untuk mengeriknya, disebabkan karena Rasulullah melihat benda darah haid tersebut telah mengering di pakaiannya. Namun apabila benda darah haid tersebut hilang dengan siraman meskipun tanpa dikucek, seandainya meskipun tanpa dikucek, maka darah tersebut atau pakaian tersebut sudah dikatakan suci. Sudah dikatakan suci. Walaupun kalau Anda mencari yang lebih maksimal, lebih baik, ya disertai dengan dikucek, ya kan? Disertai dengan dikucek untuk membersihkan lebih maksimal. Namun apabila darah air tersebut sudah mengering, maka ini butuh untuk dikerik. Atau dengan bahasa kita mungkin disikat, ya kan? Disikat untuk menghilangkan benda najis tersebut. Hal ini berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Khawlah bintu Yasar radhiyallahu ta'ala anha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita yang tersebut yakni Khawlah bintu Yasar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innahu laisa li illa thawbun wahid wa ana ahidu fi, fa kaifa asna? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki pakaian terkecuali hanya satu helai kain. Tidak memiliki kain, enggak punya sarung, enggak punya, cuma satu pakaian itu saja. Cuci ketika dijemur, ya berarti tidak ada memiliki pakaian lagi. Kering pakai lagi. Sehingga pakaian tersebut terkena darah haid ketika saya mengalami masa bulan atau datang bulan tersebut. Fama asna, lalu apa yang harus saya perbuat untuk membersihkan darah haid tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Idza tahurti atau idza tahurti na'am, faghsilihi tsumma shalli fi." Apabila engkau telah suci, maka cucilah atau basuhlah najis atau darah tersebut, kemudian gunakanlah untuk sholat. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak memerintahkan kepada Aulah bintu Yasar untuk mengering, namun Rasulullah memerintahkan hanya untuk cucilah pakaian tersebut, kemudian gunakan untuk sholat. Kalau seandainya diharuskan untuk dikering, maka Rasulullah akan menjelaskan dikering dengan kayu, batu ataupun dengan kuku. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan dan mencukupkan dengan cucian. Apabila dengan cucian tersebut mampu menghilangkan darah haid yang menempel di pakaian tersebut. Namun kalau seandainya membutuhkan untuk dikering, maka dikering. Kalau membutuhkan untuk disikat, maka disikat. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya sudah mengering di pakaian, masih membekas, sudah dikucuk, sudah dikerik, sudah disikat, sudah dikasih sabun, sudah mungkin dikasih baiklin, pemutih seandainya, masih saja membekas darah haid tersebut di kain tersebut, maka di sana ada hadis yang juga dari Khawlah bintu Yasar, sama di dalam lafaz yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakfika guslud dam wa la yadhurruka atharuh. Cukup bagimu wahai Khawlah bintu Yasar mencuci pakaian tersebut. Tidak perlu dikering, tidak perlu disingkat atau dikucik. Kalau seandainya disiram dengan bilasan saja sudah hilang, maka itu sudah cukup bagimu. Yakfiki al-ma, cukup bagimu. Wala yadurruki adarun, dan tidak memudaratkan untukmu bekas yang tersisa di kain tersebut. Nah, sehingga di sini jelas Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam memberikan rukhsah, keringanan. Setelah kita berusaha untuk membersihkan darah haid yang menempel di kain tersebut, toh masih saja masih membekas, maka tidak mengapa. Dalam artian boleh digunakan untuk sholat meskipun masih tersisa bekas darah haid tersebut. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Kemudian beliau menutup dengan ucapannya, fa'alal muslim ayyahtamma bitthaharati minan najasat fi badanihi wa makanihi wa thawbihi alladhi yusalli fi li'annaha syartun li sihhatis shalah. Maka wajib bagi setiap muslim, tentunya muslimah pula, untuk memperhatikan kesucian dari najis-najis, apakah pada badannya atau pada tempat ibadahnya atau pada pakaiannya yang dia gunakan untuk sholat. Li'annaha syartun li sihhatis shalah, karena sesungguhnya suci dari najis ini diantara syarat sahnya sholat. Dalam artian ketika seorang muslim sadar dan dia tahu pada pakaiannya ada najis, kemudian dia tetap saja melanjutkan sholat dengan menggunakan pakaian yang ada padanya najis, padahal dia tahu, maka sholatnya tidak sah. Meskipun yang dia kerjakan itu 100 atau mungkin 1000 rakaat, meskipun sholatnya panjang dan khusyuk, maka tidak sah, disebabkan dia tidak menyempurnakan syarat-syarat sahnya sholat. Dan para ulama dalam ini mereka menjelaskan, ketika seseorang mungkin di dalam sholatnya dia tidak tahu ternyata pada pakaiannya ada najis, kapan dia tahu? Setelah selesainya sholat. Wah, ternyata dari saya sholat pada pakaian saya ada najis. Maka para ulama menyebutkan dia harus mengulang sholatnya, disebabkan dia tidak menyempurnakan syarat sah sholat tersebut. Terkecuali kalau seandainya memang dia tidak tahu dan memang tidak mengingat. Dia tidak mengingat sama sekali bahwasannya pada pakaiannya ada najis, maka dalam hal ini insyaallah ma'dzur, innallaha tajawaza li'an ummati al-khata' wa nisyan wa mastughfiru 'alaihi. Allah mengampuni dosa seseorang yang dilakukan karena lupa atau karena keliru atau karena dia dipaksa. Nah, sehingga ketika dia lupa dan tidak teringat, maka insya Allah sholatnya sah meskipun dia mengerjakan sholat dengan menggunakan pakaian yang ada padanya najis. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab yang membahas seputar najis dan tata cara membersihkannya. Nah, setelah ini beliau akan membahas terkait masalah haid dan nifas. Namun ini pembahasan sebenarnya sangat, yakni lebih mengarah kepada kaum muslimat ya, kaum muslimat, dan mudah-mudahan mereka sudah membaca di suatu tulisan artikel lainnya misalnya, atau di muhadharah ceramah yang lainnya. Mudah-mudahan demikian, sehingga untuk pertemuan yang berikutnya mungkin kita lompati perkara atau bab yang membahas masalah haid dan nifas, dan kita langsung masuk ke pembahasan yang membahas terkait dengan masalah sholat, terkait dengan masalah sholat dan yang menyangkut dalam ibadah tersebut. Wallahu ta'ala al-bisawab. Mungkin sampai sini yang bisa kita sebutkan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.